saat berbaris seperti aku ini. Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, berbaris bersama. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, seperti pramuka. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, berbaris bersama. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, seperti pramuka. Seperti aku ini, coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti.